Download dan perbanyak transaksi pakai Brimo. Dapatkan hadiah langsung cashback Kris dan berbagai pilihan voucher. Serta menangkan grand prize 5 unit mini elektrik dan 10 unit MG4 EV dengan redeem BRI point hanya di Brimo Festival. Periode 1 Agustus hingga 31 Desember 2023. Banyak juga hadiah yang bisa kita bawa.